saat yang lain tertawa bahagia, aku hanya bisa menangis berduka. Aku tidak sempurna, aku sadari aku orang biasa. Tapi apakah salah bila ku juga